antara yang lain. Syirik sebabnya. Syirik yang pertama. Dan maksudnya perbuatan dosa mereka. Wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian dengan sebab usaha tangan kalian. Dan Allah banyak memberikan maaf kepada kalian. Dosa yang paling besar, syirik. Karena Allah mengatakan demikian, dosa yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu zaliman yang amat besar. Dikadang-kadang orang mengingkari. Jelas ayat-ayatnya bahwa syirik adalah dosa yang paling besar. Masih diingkar. Okay. Masih menyembah kubur. Masih datang ke kubur wali. Berapa banyak orang datang ke kubur wali? Jutaan. Di Indonesia jutaan. Tiap bulan atau tiap tahun bertambah. Kuburan yang disembah bukannya berkurang, tambah. Maka malapetaka pun tambah. Kalau tambah kesyirikan. Dan orang diam dari kesyirikan. Dia anggap bukan yang biasa. Dia anggapnya sudah biasa. Enggak pun. Dan Nabi SAW itu tidak redha kalau masih ada kuburan yang disembah di muka bumi ini. Maka setelah satu Mekah, Nabi bilang, kamu bersihkan. Khalid bin Walid disuruh, sahabat yang lain disuruh, radhiyallahu anhum jami'an. Suruh hancurkan. Setelah satu Mekah, sudah dikuasai semua Jazirahul Arab oleh Rasulullah SAW. Menang, sudah. Dan punya kekuatan, punya kekuasaan. Maka suruh hancurkan semuanya. Karena dia menghalangi lagi orang-orang musyrik. Tunduk mereka. Dihancurkan semua patung-patung yang disembah. Semua kuburan tinggikan, dihancurkan semuanya. Itu kalau sudah punya kekuatan. Dan ini kewajiban Allah Al-Amri. Kewajiban Allah untuk mengingatkan yang seperti ini. Tidak boleh dia. Dan harus terus. Karena dakwah tauhid bukan dakwah al-anbiya wal-rusul. Dan dakwah salam intinya dakwah tauhid. Itu terus kita dakwakan kepada umat ini. Sebab dakwah al-din, azamullah. Kita tidak akan mendapatkan ketenangan dalam ibadah kita kepada Allah kalau kita dakwah tauhid. Ada sedikit kesyirikan dalam hati kita. Ini enggak. Dia akan mengalami ketenangan. Bahkan ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah SWT. Syirik aja, syirik, riya, tidak diterima oleh Allah SWT. Syirik pun akbar. Maka Nabi SAW, 5 hari menjelang wafat, Nabi mengatakan kepada para sahabat, La'anallahu al-Yahuda wal-Nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Mudah-mudahan Allah melaknat Yahudi dan Nasara kerana mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'ban. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburan itu sebagai berhala yang disembah. Nabi berdoa kepada Allah. 5 hari menjelang wafat. Karena masalah itu kita. Dan kenyataan, di tengah-tengah kaum muslimin masih banyak orang menyembah kubur. Ini syirik. Tapi banyak orang tidak paham syirik itu. Bahwa itu perbuatan syirik. Dianggap oleh mereka, ini kan tawasul kepada orang soleh. Kita tidak mungkin sampai kepada Allah lah. Tawasul kepada mereka. Hatta kepada Nabi pun tidak sampai. Kata tawasul dengan Nabi tidak akan sampai. Apalagi tawasul orang-orang di bawah Nabi. Tidak akan sampai. Nabi sudah meninggal dunia datang ke kubur Nabi. Ya Rasulullah. Sudah akan sampai. Tidak boleh. Syirkun Akbar. Meminta kepada Nabi. Syirkun Akbar. Maka dalam kitab usul salah satu dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Inna Allah la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati. La malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursal. Wa dalilu qawlu ta'ala wa anna al-masajid al-laysa la tad'u ma'allahi ahadah. Dikatakan Allah tidak akan redha selama-lamanya Allah akan redha apabila Allah disebutkan dengan makhluknya. Apakah dengan mereka atau dengan Rasul yang diutus? Dalilnya firman Allah, wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid milik Allah, maka jangan kamu beribadah berdasarkan Allah padanya. Jangan kamu beribadah dalamnya berdasarkan Allah. Masjid milik Allah artinya dua. Yang pertama artinya masjid tempat ibadah, enggak boleh ada perbuatan syirik. Tidak boleh ada kubur dalam masjid itu. Tidak boleh. Yang kedua maknanya ambal sujud, anggota sujud. Jadi apakah itu kubur atau yang lain tidak boleh berbuat syirik dalam masjid. Yang kedua anggota sujud ini hanya milik Allah. Tidak boleh kita tunduk atau sujud kepada selain Allah. Tidak boleh. Hanya tunduk kepada Allah SWT. Makanya ibadah yang paling tinggi dalam kita. Salat apa? Sudah dekat kita kepada Allah. Pada apa? Sujud. Karena kita tundukkan kehinaan diri kita kepada Allah. Makanya dikatakan ibadah ghayatul dhulli ma ghayatul hubb. Ghayatul dhull, puncaknya kerendahan kita di samping ketinggian kita cinta kepada Allah SWT. Jadi betul-betul kita merendahkan diri, menghinakan diri hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ma ghayatul hubb, dengan puncaknya kecintaan hanya kepada Allah SWT. Makanya tidak boleh orang rukuk, sujud, nunduk-nunduk pada orang tidak boleh. Ya masih banyak kaum muslimin yang seperti itu. Ya nunduk, bahkan sungkan lagi. Bukannya nunduk, sungkan. Gak boleh dari Islam. Nunduk aja begini gak boleh. Begini, ya melewat lumpang-lumpang. Tidak boleh. Nabi ketika sahabat dengan Rasulullah, apakah kami kalau bertemu dengan sahabat yang lain, kami jabat tangan nunduk begini? Tidak. Ayat Hanifah bilang, lah Rasulullah. Apakah itu dulu kan bisa? Jabat. Jangan nunduk-nunduk. Tidak boleh. Gak dibenarkan lagi Islam. Nah, ketika ada seorang sahabat yang datang dari Syam, dia sujud, dilarang Rasulullah. Kalau seandainya boleh, aku menyuruh manusia sujud, aku akan suruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Karena besarnya hak suami, tapi tidak boleh. Nabi larang. Yang sejelas Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Khalq Ajma'in, Rasulullah. Tidak boleh sujud kepada Nabi. Apalagi kepada yang lain. Mungkin tidak boleh kita untuk tunduk dan sujud, melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak boleh yang lain. Ini tauhid. Jadi Islam mengajak umat kepada tauhid. Semua bentuk kesyirikan harus dihilangkan. Dari hati kita, dari diri kita, keluarga kita, syirik nafsi.